أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ما ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Kata Imam Syadzi rahimahullah, walladzina atainahum alkitab, adapun orang-orang yang kami berikan alkitab, aimanan alihim bih ma'rifatih, kami berikan anugerah kepada mereka dengan diturunkannya alkitab. Yafrahuna bima unzila ilaik, mereka bergembira dari apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna, sehingga mereka beriman dengannya dan percaya dengannya. Wa yafrahun bimuwafaqatil kutub ba'daha li ba'd, mereka senang bergembira mencocoki kitab satu dengan yang lainnya, membenarkan satu dengan yang lainnya. Wa alihal man aman min ahli kitabin, dan ini keadaan orang-orang yang beriman dari ahli kitab. Wa min al-ahzab man yunkiru ba'dah, ada juga dari sekelompok golongan orang-orang kafir, al-munharifin anil haq, yang mereka menyimpang dari al-haq. Mayangkir ba'da hadal Qur'an oleh saddiqu, ada di antara mereka yang mengingkari sebagian al-Qur'an dan tidak membenarkannya. Faman ihtada wali nafsih, barang siapa yang diberikan hidayah, maka untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, sebaliknya barang siapa yang tersesat, maka kesesatan itulah nah terhadap menimpa akan dirinya dari kesengsaraan. Waliyadzubillah. Innama anta ya Muhammad munzirun tad'u ila Allah, adapun kamu wahai Muhammad adalah hanya yang memberikan peringatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innama umirtu an a'budu Allah wa la usyriku bih, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, yaitu dengan ikhlas beribadah hanya untuk Allah saja. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, hanya kepada Allah lah aku berdoa, minta, mohon, dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Kembali hanya kepada Allah dalam segala urusan, kembali minta, mohon, kembali kepada Allah. Rajazini bima qaddamtu bihi min ad-da'wah ila dini, hanya kepada Allah lah kita kembali, sehingga dialah Allah yang memberikan balasan terhadap apa yang telah kita perbuat. Nah, di alam dunia ini baik dakwah dan lain sebagainya, wal qiyam bima umirtu bih, dan menegakkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ancaman bagi ahli ilm, para ulama, orang yang diberikan ilmu, ayatabi'u subul ahli dhalal, mereka mengikuti jalannya, caranya ahlul dhalal, بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والحجة المحمدية. Setelah dahulunya mereka berjalan di atas sunnah nabawiyah dan hujjah Muhammadiyah. Ala man jaa biha afdhal shalatu wassalamu at-tahiyyatu wal ikram. Ya, dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW afdhal shalatu wassalam wat-tahiyyatu wal ikram. Penghormatan kemuliaan hanya kepada beliau. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ihtada falinafsi. Walan itaba'da ahwahum ba'da maja'aka minal ilm ma laka minallah ya wali wa la waq. Jadi sebagaimana Ahlul Kitab telah datang kepada mereka al-haq, ya, Yahudi dan Nasara mengingkari al-haq. Kenapa datangnya Muhammad kepada bangsa Arab, ya, kenabian datangnya kepada bangsa Arab, kenapa enggak kepada kami adalah kaum yang mulia, keturunan Nabi, harusnya kepada kami, kata mereka. Sehingga di antara kesombongan mereka adalah mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, yaitu al-haq. Wa inna min ahli al-kitab lama yu'minu billah wa ma'unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillah tsamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini ancaman bagi ahlul ilm waliyadzubillah, yang mereka malah menyimpang sebagaimana Yahudi menyimpang setelah apa? Diturunkannya kepada mereka apa? Al-Kitab. Merasa keturunan Nabi, merasa keturunan orang-orang terhormat, tapi ketika Nabi terakhir bukan kepada mereka, tapi kepada bangsa Arab, mereka ingkari yang seperti ini. Na'udzubillah. Ya, bukan dari mereka, harusnya dari mereka katanya. Ya, kenapa ke bangsa Arab? Ya, itu adalah pilihan Allah. Allah memilih sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Sehingga mereka menolak al-haq. Padahal sebelumnya Taurat wal Injil turun kepada mereka, pada ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Sebagian yang beriman, ya, alladzina atainahumul kitab, yani Yahud wa Nasara sebagainya, yafrahuna bima unzila ilaik, sebagainya beriman. Wa minal ahzab, ada kelompok-kelompok dari kalangan Yahudi dan Nasara tidak mau beriman. Artinya sebagiannya yafrahun, ya, bergembira menyambut beriman terhadap Al-Quran, terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian lagi dari kalangan kelompok mengingkari, memusuhi Al-Haq. Mayungkir ba'da maja'aka min Al-Haq. Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh kamu dari Al-Haq, wahai Muhammad SAW. Fahasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadhallahu.